بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, pendengar radio Tarbiyah Sunnah, radio Al-Bayan Cianjur, radio Ris Kebumen, radio Satu Lombok, radio Suara Kalbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Hidayah, radio Kita Cirebon, dan pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Asil Pekanbaru, juga pemirsa Ahsan TV, pemirsa Aila Cirebon dan Aila TV Cirebon, dan beberapa stasiun TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membicarakan buah dari mengenal asma dan sifat Allah. Baru tiga ya yang kita bahas buah tersebut. Pertama adalah mahabbah, kedua adalah adzul wa ta'zim, merasa diri hina dan mengagungkan Allah. Ketiga, al-khasyah wal-haibah, takut. Itu tiga buah dari mengenal Allah melalui asma dan sifatnya. Kita teruskan. Buah keempat dari mengenal Allah adalah al-yaqin, as-sakinah dan tumakninah. Tiga sekaligus, sebab tiga ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Siapa yang yakin, dia akan merasakan sakinah dan juga tumakninah. Sakinah ini tentramnya jiwa, tumaninah ini tenangnya hati. Siapa yang beribadah kepada Allah melalui isi kandungan asma dan sifatnya dan telah mengaplikasikan pengetahuan dia tentang Allah dalam seluruh ibadahnya, lalu dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, maka tak diragukan lagi dia akan sampai kepada derajat yakin. Setelah tahu dan kenal Allah semendalam mungkin, lalu diaplikasikan dalam bentuk ibadah disertai penghayatan yang mendalam, dia akan mencapai derajat yakin. Apa itu yakin? Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, "Fal yaqin huwa al-wuqufu 'ala ma qama bil haqq min asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti kamalihi wa tauhidihi." Yaqin itu adalah wuquf. Wuquf itu bersikap apa? Bersikap di atas kebenaran sebagai hasil dari penghayatan terhadap asma dan sifat Allah, hasil dari memahami kesempurnaan dari sifat-sifat Allah, hasil dari tauhid kepada Allah. Jadi menetap di atas kebenaran itu yakin. Dan yakin ini dipastikan akan melahirkan sifat lain yang luar biasa dahsyatnya, yaitu sabar. Dengan dua hal ini, yakin dan sabar, seseorang akan meraih keimaman dalam agama. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu surah As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami telah jadikan di kalangan manusia imam-imam. Imam itu seseorang yang diikuti dalam perkara agama. Ilmunya, sikapnya, pendapatnya, amal-amalnya itu jadi sandaran, jadi rujukan. Walaupun secara sosial, secara politis dia bukan RT-RT acan. Seperti contohnya imam-imam Ahlul Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, mereka disebut imam. Padahal di daerahnya mungkin bukan pemimpin secara sosial ataupun politik. Kenapa disebut imam? Karena mereka menjadi ikutan. Imam Bukhari menjadi rujukan di bidang hadis. Imam Muslim, Imam Abu Daud. Imam yang empat menjadi rujukan dalam hal hadis, fiqih, bahkan juga akidah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu disebut imam karena mereka selalu diikuti dalam perkara agama. Pendapat-pendapatnya selalu dijadikan rujukan, dijadikan pegangan. Nah, itu yang disebut dengan al-imamatu fiddin. Dan setiap generasi ada yang seperti itu. Wa ja'alna minhum a'immatan. Dan di kalangan manusia ada orang yang kami jadikan sebagai imam-imam, panutan, ikutan dalam perkara agama, yahdu nabi amrina, yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami, memberi petunjuk dengan Islam, dengan Quran Sunnah. Kenapa mereka demikian? Allah menyatakan, lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Syarat agar kita dijadikan imam, dijadikan rujukan, dijadikan ikutan, dua. Pertama sabar, kedua yakin. Maka wabil yaqini was sabar tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan keyakinan akan teraih keimaman dalam perkara agama. Sabar dalam sejak mulai awal langkah belajar. Ketika belajar ilmu, wajib sabar. Kalau enggak sabar, bisa bosan, bisa putus asa, bisa putus harapan, bisa lelah di tengah jalan, akhirnya berhenti, akhirnya belot, kalau gak sabar. Jangankan apa namanya belajar secara terkurikulum di pesantren atau di sekolah-sekolah Islam yang benar, yang harus menghafal, harus mengerjakan tugas, harus menghadapi ujian, harus membuat resume dari pelajaran-pelajaran, itu kan melelahkan ya. Itu kan membuat kita bisa jenuh dan stres karena terbebani. Kalau gak sabar, gak akan tahan. Jangankan gitu atau belajar yang tanpa diharuskan menghafal, tanpa ada tes, tanpa ada pengawasan, seperti ngaji seperti ini, kalau gak sabar bisa berhenti di tengah jalan. Ngapain 2 jam duduk di masjid dalam keadaan ngantuk, lelah, cangkel, pegel, tidak ada penyarandean, disindir terus sama ustaz. Padahal Ustaz enggak bermaksud nyindir, kenal ogeh henteu. Jadi tanpa kesadaran enggak, tanpa kesabaran enggak bisa. Sabar ketika belajar, sabar ketika mengamalkan, sabar ketika mengajarkan. Mengajarkan tuh lebih berat resikonya. Kalau kita belajar, resiko tantangan hanya ada dari diri sendiri. Ketika kita beramal juga begitu. Tapi ketika kita mengajarkan, mendakwahkan, baru ini bersinggungan dengan orang lain. Apakah ketika kita menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, semua orang yang mendengarnya itu bersyukur, berterima kasih, atau ada yang tersinggung dan menentang? Banyak yang tersinggung. Kita katakan mabuk itu haram, pemabuk tersinggung, usil nih mulut ustadznya, kan gitu. Kita mengatakan umpamanya wanita itu harus menutup aurat, jangan diumbar itu aurat, padahal mayoritas wanita membuka auratnya. Apa mereka suka? Aduh, terima kasih Ustaz Nuhun, parantos diemutan. Apa begitu? Enggak, nyinyir. Ya, udel-udel saya. Kenapa mulut situ yang usil? Ada risiko. Kalau enggak sabar, bisa berhenti di tengah jalan. Orang-orang yang merasa dirinya tersinggung dengan dakwah itu tidak sekedar diam atau ngomong, balik menyerang, memfitnah, menebar berbagai macam provokasi, persekusi dan seterusnya ya. Nah, kalau enggak sabar enggak bisa. Para ulama zaman dahulu sabar di setiap tahapan proses yang harus mereka lalui, didasari dengan keyakinan yang penuh tentang kebenaran apa yang mereka pelajari, amalkan dan dakwahkan. Maka jadilah mereka imam. Mereka tidak tidak menamakan diri, sayalah imam, ayo ikuti saya. Enggak. Tapi orang melihat, wah ini harus diikuti. Fatwanya, pendapatnya, ucapannya, bahkan seluruh perbuatannya merupakan contoh tauladan bagi yang lain. Jadilah imam. Jadi syarat untuk meraih manzilah al-imamatu fid-din, kedudukan sebagai imam dalam perkara agama, dua, yakin dan sabar. Allah menyatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan beberapa imam di kalangan manusia. Mereka memberi petunjuk dengan petunjuk dari kami, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu karena kesabaran mereka dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Nah, yakin ini manzilah yang sangat tinggi, merupakan ruh bagi amalan-amalan hati. Keyakinan ini yang menggerakkan hati untuk beramal. Amalan hati kita sudah tahu ya, sudah kita bahas. Amalan hati itu ikhlas, tawakal, takut, khauf ataupun khasyah, mahabbah. Itu amalan-amalan hati yang sudah kita terangkan setiap hari Kamis. Ruhnya itu yakin. Yakin merupakan ruh bagi amalan hati, sementara amalan-amalan hati menjadi ruh bagi amalan anggota badan. Amal baik, amal ibadah yang dilakukan oleh anggota badan ini bisa garing, bisa gersang, bisa tak bermakna bila kosong dari amalan hati. Sudah sering kita terangkan, amalan lahir yang kosong dari amalan hati itu maksiat loh. Kenapa maksiat? Karena Allah mengancam dengan azab. Seperti surah yang saya yakin semua 100% yang ada di sini hafal ayat ini. Kalau ada yang enggak hafal kebangetan. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Itu surah Al-Kafirun atau Al-Ikhlas? Al-Ma'un. Ya, orang yang berilmu enggak akan kabobodo bahasa Indonesia nanon. Enggak akan tertipu ya. Apakah itu al-kafirun atau al-ikhlas? Bukan dua nana. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Tapi orang yang sholatnya sekedar lahiriahnya saja, batinnya kosong. Itu pertama, alladzina hum an sholatihim sholat. Yang lalai dalam sholatnya. Tidak khusyuk, ngalamun, malawun. Sholat dijadikan media untuk menyusun program kerja dan mengevaluasi kerja masa lalu. Ada yang seperti itu orang Islam sholatnya? Di sini ada yang begitu? Banyak, tapi malu ngaku. Terus alladzina hum yuraun, orang yang riya. Dua-duanya ini amalan batin. Riya, tidak ikhlas, itu amalan hati. Tidak khusyuk juga amalan hati. Kosong tuh. Batinnya kosong dari amalan hati. Tidak ada ikhlas, tidak ada kekhusyuan. Allah mengancam dengan wail. Makanya sholat yang kayak begitu gak berdampak pada akhlak, pada perilaku. Para Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang makbulah, yang diterima. Ada efek terhadap perilaku, ada efek terhadap akhlak, terhadap kelakuan kita. Kalau sholatnya tidak membawa efek yang baik, itu mardud. Itu terancam dengan wail. Fawailul muslim. Maka sholat orang yang kosong dari ikhlas dan kosong dari khusyuk adalah maksiat. Karena terancam dengan azab. Wailul muslim. Oleh karena itulah maka amal-amal hati menjadi ruh. Bagi amalan anggota badan, sudah sering kita terangkan, amalan anggota badan yang kita lakukan apapun bentuknya, baik sholat, saum, termasuk ngaji, infak, sedekah, itu wajib disertai dengan beberapa amalan batin. Pertama ikhlas, itu wajib itu. Ikhlas dalam semua amalannya. Yang kedua ada mahabbah. Ketiga ada khauf. Keempat ada roja. Ketika kita beramal, wajib ada rasa cinta kita kepada Allah. Wajib ada khauf. Aduh, jangan-jangan sholat saya ini ditolak oleh Allah karena ada kekurangan. Jangan-jangan sholat saya ini termasuk ayat fawailu lil musallin. Makanya Allah menyatakan tentang salah satu ciri orang mukmin, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin itu orang-orang yang sudah melakukan amalan-amalan tapi hatinya takut. Sudah beramal tapi takut. Tidak disebut amalnya apa, tapi beramal. Alladzina yu'tuna ma alladzina yu'tuna ma atau. Orang-orang sudah beramal, apa-apa yang mereka lakukan. Enggak disebut apa amal baik, apa amal buruk, tapi hati mereka takut. Kata Aisyah, ya Rasulullah, yang dimaksud orang beramal itu apa? Orang yang beramal buruk seperti mencuri, seperti mabuk, seperti berjudi, sampai mereka takut? Enggak, wahai Aisyah, tapi mereka orang sudah beramal amal soleh, amal ibadah, amal baik, tapi hati mereka takut semua amal itu tidak diterima oleh Allah SWT. Apakah setiap orang yang beramal pasti diterima? Belum tentu. Ada syarat-syarat diterimanya amal. Dan kita khawatir syarat itu tidak terpenuhi. Ada khauf. Ada roja juga. Bukan roja radio. Harapan kepada Allah. Harapan memperoleh semua yang Allah janjikan. Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan keriduannya, Allah menjanjikan rahmatnya, Allah menjanjikan surga bagi yang beramal. Ada harapan. Jadi semua ibadah kita yang lahiriah wajib dibarengi dengan amalan hati. Amalan hati ini ruh bagi amalan anggota badan. Dan ini hakikat siddiqiyah. Siddiq, orang yang benar-benar membenarkan, mempercayai aturan Islam, ajaran Islam itu, orang yang mengaplikasikan amalan batin dalam amalan lahirnya. Amalan lahirnya selalu disertai dengan amalan-amalan batin. Apa akibatnya? Berkata muallif, "Wa mata wasala al-yaqinu ila al-qalb, imtala'a nuran wa israqan, wa intafa'a anhu kullu raibin wa syakkin wa sukhtin wa ghammin, wa imtala'a mahabbatan lillahi wa khaufan minhu wa radiya bihi wa syukran lahu wa tawakkulan 'alaihi wa inabatan ilaihi." Ketika keyakinan sudah sampai pada hati, hati akan dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang, dan akan terkikis habis seluruh keraguan, kebimbangan, dan as-sukhut. As-sukhut itu ketidakridhaan. Mungkin ada personal tertentu dari kalangan kaum muslimin yang masih merasa berat mengamalkan amalan-amalan tertentu dari syariat Allah, masih ada tuh banyak ya. Orang sudah memiliki harta, sudah terkena kewajiban zakat, dia wajib keluarkan. Ada gak orang yang merasa lebar, sayang, eman-eman kepada harta yang dikeluarkan? Ada banyak. Sukhat namanya itu. Ada gak orang yang sudah sampai pada wajib haji? Aduh, haji itu sabarahannya ya, 50 juta itu yang reguler loh, belum yang plus. Yang reguler mah ya berkeringat lah. Hotelnya jauh dari Masjidil Haram, terus oh tendanya apalagi ya, di Mina. Ke tempat jamarat itu bisa paling dekat sejam PP itu ya, belum berdesak-desakannya. Bisa lebih dari itu. Kebayang? Itu yang termurah. Itu 50 juta itu WNH, ONH-nya. Belum di luar itu ya. Sampai-sampai kan ada orang di kampung-kampung mah biaya di luar ONH lebih besar 2 kali lipat daripada ONH-nya. Ada gak orang yang haji, selama dia haji keluarganya setiap malam harus hajatan? Itu bagian dari Islam bukan? Sama sekali bukan. Mungkin tradisi, kultur, budaya. Tidak hajat, tidak ngundang orang piomongin, diomong-omongin ya. Hari hajat, potol tuh. Tahu potol gak? Nah, orang yang gak kenal kata-kata potol itu maha, masa bahagianya kurang kecil itu. Masa kecilnya kurang bahagia. Tapi mungkin terhindar dari salah satu keburukan. Anak-anak sejak kecil sudah bermain judi tanpa disadari itu judi, melalui kelereng, melalui gambar, melalui karet. Ya, waktu kecil main kelereng, main gambar, main karet, seperti itu. Tumpangan apa tidak? Tumpangan. Kita bawa kelereng penuh 4 saku, main habis, itu potol namanya. Baru paham. Ah, seperti itu. Potol, habis semua hartanya. Ya, pulang dari haji dia menyesal. Karena apa? Semua hartanya habis. Itu sukhat namanya. Apalagi motivasi hajinya hanya dunia, hanya ingin disebut haji, hanya ingin pujian orang. Wah sudah, rugi dunia, rugi akhirat. Ibadah hajinya nol, nggak ada nilai di mata Allah SWT. Ya. Jadi ada orang-orang muslim tertentu yang merasakan sukhat, keberatan dalam melaksanakan aturan Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang yakin hatinya akan dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang, terkikislah syubhat, keragu-raguan, rasa was-was dan sukhat terhadap seluruh aturan Allah. Hatinya pun akan dipenuhi dengan rasa mahabbah, cinta kepada Allah, khauf, ridha, bersyukur dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Abu Bakar Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, al-yaqin malakul qalbi wa bihi kamalul iman wa bil yaqin arafallaha wa bil aqli aqala anillah. Yakin itu rajanya hati. Kita pernah membahas Kutayib dengan judul Malikul Qulubiyah, rajanya hati. Rajanya hati ini banyak. Salah satunya ikhlas. Salah satunya di sini Ad-Daqqaq menyatakan rajanya hati itu yakin. Ad-Daqqaq seorang ulama ahli hadis, ulama yang apa namanya ahli adab, bukan adab sastra tapi maksudnya akhlak mulia. Beliau yang ucapannya terkenal dengan ucapan tentang kematian. Man aktsara dzikral maut. Siapa yang banyak mengingat-ingat kematian, maka ukrima bithalathin, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Sebaliknya siapa yang melalaikan kematian, dia akan diazab dengan tiga hal. Itu pernah kita bahas, ini akan kita bahas lagi sepintas saja. Itu Ad-Daqqaq. Berkata Ad-Daqqaq dalam materi yang sedang kita bahas, yakin itu rajanya hati. Dengan yakin sempurnalah keimanan. Dengan yakin dia akan mengenal Allah. Dengan akal dia akan berpikir dengan tentang Allah. Nah, dengan yakin sempurnalah keimanan. Makna keimanan yang sempurna adalah keimanan yang mampu mengerem orang itu dari perbuatan dosa dan maksiat. Siapa orang yang imannya tidak sempurna, amat sangat mungkin dia itu terjerumus dalam dosa-dosa besar. Pelaku-pelaku dosa besar itu bukan gak punya iman. Punya iman, cuma gak sempurna loh. Dan ini diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW yang sahih, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamar hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika berzinahnya itu dia mu'min. Tidak akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya itu dia mu'min, dia iman. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya itu dia iman. Apakah maknanya pezina, pemabuk, pencuri yang disebut tidak iman itu kafir, keluar dari Islam, murtad? Bukan. Maksudnya adalah kesempurnaan iman. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika zinahnya dia sempurna imannya. Begitu juga pemabuk, begitu juga pencuri. Hadis tadi tidak boleh dijadikan dalil untuk mengkafirkan pelaku dosa besar, enggak. Sama dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Tidak beriman di sana apakah kafir? Bukan. Tidak sempurna imannya. Ada iman, tapi imannya ini tidak sempurna. Karena tidak sempurna alias kurang, tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mengerem dirinya dari berbuat dosa dan maksiat. Kita pernah enggak melakukan dosa dan maksiat? Bukan pernah lagi. Sering, ya. Sesering apa? Sering dosa apa sering ibadah? Mungkin sering dosa tanpa disadari, ya. Kadang atau seringkali kita sadar ini teh dosa. Tanya ke akhwat ketika ngerumpi, ngegosip. Membicarakan, katanya kalau akhwat ngumpul, sebenarnya ini ikhwan juga, tapi saya gak mau membicarakan keburukan ikhwan. Kalau akhwat ngumpul yang dibicarakan tuh ikhwan. Apakah ikhwan juga begitu? Saya akan bahas itu. Nah, itu ketika ngegosip, ngerumpi, membicarakan keburukan orang. Sadar enggak, tahu enggak bahwa itu dosa, bahwa itu ghibah, itu salah? Iya, sadar. Sadar enggak bahwa itu terancam dengan azab? Iya. Sering dibahas. Nah, tapi kenapa dilakukan? Apakah imannya tidak ada? Ada imannya, makanya tetap berjilbab itu ahwat yang kayak begitu. Tetap ngaji itu yang kayak begitu. Tetap sholat, kalau waktunya sholat 5 waktu gak pernah lewat. Imannya ada. Tapi kenapa sampai terjerumus dalam dosa dan maksiat? Karena tidak sempurna keimanannya. Itulah yang dimaksud la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, bukan kafir, awas. Tapi tidak sempurna imannya. Tidak sempurna seorang pezina apabila ketika tidak akan berzina seorang pezina apabila ketika zinahnya dia mukmin, maksudnya sempurna imannya. Seorang pezina ketika berzina ada iman enggak? Ada. Dia merasa dosa enggak? Merasa berdosa, gitu ya. Dia merasa wajib tobat, ya merasa wajib tobat. Mau enggak si pezina itu kalau umpah anak turunnya juga melakukan hal yang sama? Ih, pasti amit-amit jabang bayi kasabrang Kapalembang, ya. Nah, pasti ada iman dalam hati. Apakah setelah berzina itu nanti dia sholat? Iya, sholat. Nanti dia saum kalau Ramadan? Iya, saum Ramadan. Ya, ada iman, tapi tidak sempurna. Penyempurna iman ini yakin. Berkata Ad-Daqqaq, al-yakin malakul qalbi wabihi kamalul iman. Yakin itu rajanya hati dan dengan keyakinan sempurnalah iman. Dan iman yang sempurna inilah yang bisa mengerem diri kita dari dosa dan maksiat. Wabil yakin arafallah, dengan keyakinan dia akan bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yakin sedahsyat itu dan sepenting itu kedudukannya di dalam jiwa kita. Dan yakin ini lahir dari mengenal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan lahir dari keyakinan, berkata muallif, wa idza tayaqqana al-qalbu nazalatis sakinah wa hiya at-tumaninah was-sukun alladhi yanzilu fil qalbi inna istidadil makhawif wal bala fa yazdadu dhalikal qalbu imanan wa thabatan wa yaqsul jawari khusyu'an wa wiqaran wa yudfi 'ala lisan hikmatan wa sawaba. Bila hati sudah yakin, turunlah sakinah. Sakinah itu ketentraman jiwa. Jiwanya tentram, hatinya tenang. Dan bila hati ini sudah tenang, bila ketenangan sudah turun dalam hati, maka bertambahlah keimanan dan keistiqomahan di atas kebenaran. Walaupun musibah penderitaan sedang menerjang, dia sedang mengalami musibah yang berat. Musibahnya tidak membuat dia gempur atau panik, tidak membuat dia itu stres dan putus asa. Musibahnya melahirkan ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman ini yang akan teralami ketika pernah musibah. Itu lahir dari keyakinan. Karena dia sudah mempelajari itu. Sifat-sifat dan asma Allah. Bahwa musibah penderitaan itu sebenarnya bukti cinta Allah kepada hamba. Hadisnya ada, inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah akan berikan musibah kepada hamba itu. Untuk apa musibah itu diberikan? Katanya cinta. Tapi kok memberikan musibah? Karena musibah pada hakikatnya lebih melahirkan banyak keuntungan daripada kerugian. Kerugian cuma satu, yaitu sedih, sudah aja itu. Selebihnya adalah keuntungan. Seperti seorang pasien disuntik, itu lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Kerugian cuma satu, yaitu sakit, itu aja. Dan sakitnya itu tidak lama, pas digejosnya aja jos. Lalu setelah dicabut, apa masih sakit? Masih, ya sebentar tapi gak berhari-hari. Tapi apa keuntungannya setelah itu? Keuntungan setelah itu sembuh. Badannya lebih fit daripada sebelumnya. Penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya berlarian kabur dari dirinya. Ada yang terbunuh kalau enggak sempat kabur. Dan seterusnya, lebih banyak menguntungkan. Nah, musibah juga begitu. Kerugiannya cuma satu. Menderita. Ini ada orang yang lagi masak apa bau gosong nih. Kecium enggak? Jangan listrik atau enggak ada? Ibu-ibu biasanya yang lagi masak. Kerugiannya cuma satu, menderita. Adapun keuntungannya banyak. Dosa berguguran, pahala kesabaran bertambah. Doa ketika sedang mengalami musibah itu apa? Dikabul, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang Allah sukai, orang itu di tengah musibahnya biasanya mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bangun di sepertiga akhir malam, dia ambil air wudu, dia sholat, dia ruku, dia sujud, dia merintih kepada Allah Azza wa Jalla, mendekat. Allah suka kepada rintihan hambanya di tengah malam. Jadi bila hamba itu umpamanya dilepaskan lagi dari musibah, dia lalai lagi, ya musibahnya juga sudah pergi, gak perlu lagi bangun malam. Kan gitu liciknya orang ya. Jadi aja jangankan malam, bangun malam, sholat subuh saja ya dijamak dengan sholat isyraq. Seperti itu umumnya orang, gak pernah berdoa minta lagi kepada. Untuk apa saya berdoa? Umpamanya aspek dunia mencukup, harta cukup, jabatan tinggi, kemudian pangkat juga, pengikut juga, dan sedunia. Gak ada lagi kekurangan dalam diri saya, jadi saya mau minta apa lagi ya kepada Allah. Akhirnya tidak lagi berdoa kepada Allah. Kalau semua kebutuhan dunianya sudah tercukupi, itu orang yang dunia oriented, duniawi oriented. Begitu. Dia lupa dia juga butuh akhirat. Dia lupa dia juga butuh hidayah dari Allah agar bisa beribadah. Minta itu, minta agar Allah menganugerahkan hidayah agar dia bisa bersyukur, bisa berzikir, bisa ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, aku cinta kepada engkau. Jangan kau tinggalkan berdoa di akhir salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Nah, jadi dia tahu, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya tahu bahwa di balik musibah lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Pas terkena musibah, dia tidak panik, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia tidak putus asa, malah tenang. Oh, ini tandanya Allah cinta saya. Dengan musibah ini saya berguguran dosa. Dengan musibah ini Allah menuntut saya bersabar. Dengan kesabaran itu Allah melimpahkan pahala yang tak terhingga. Saat inilah doa saya dikabul. Saat inilah saat yang tepat untuk mendekat kepada Allah lebih dekat. Musibah ini panggilan dari Allah agar saya lebih mendekat kepada-Nya. Selama ini saya menjauh. Selama ini saya lalai. Selama ini saya enggak ingat kepada Allah. Allah mengingatkan saya dengan saya dicabutnya berbagai macam kenikmatan. Lalu dia pun mendekat. Jadi tenanglah dia, tentramlah dia. Setelah tenang, tentram, maka ini yang lebih berharga yang selama ini tidak terfikirkan. Ternyata nikmat rohaniah karena dekat dengan Allah sesuatu yang jauh lebih mahal daripada nikmat-nikmat yang lainnya. bertambahlah keimanannya, bertambahlah keyakinannya. Allah berfirman tuh dalam Al-Quran, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah, dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelum. Imannya tambah kuat dengan musibah itu. Wayaksul jawari khusyuan wa waqara. Anggota badannya juga akan terbungkus, terliputi oleh kekhusyuan dan ketenangan. Ketenangan jiwanya menjalar kepada aspek lahiriahnya. Anggota badan juga tenang, tentram. Kalau orang gelisah, kegelisahannya terlihat gak dalam sikap? Iya, itu ya. Dia para ruku, resah, gelisah dia, guling gesahan. Akhirnya apa? Menjengkelkan orang lain yang lihat, kamu kayak serika aja bolak-balik gitu kan. Diem kenapa sih? Liur ningali na oge. Bikin jengkel orang. Itulah yang akan lahir dari mengenal asma dan sifat Allah. Tiga sekaligus. Pertama yakin, kedua sakinah, ketiga tumaninah, ya. Apa beda sakinah dengan tumaninah? Kalau sakinah tentang jiwa, jiwanya tenang. Kalau tumaninah adalah tenangnya anggota badan kita. Kalem, cool gitu ya. Tidak gereges gedebug. Itu enggak ada terjemahannya. Kelima. Buah kelima dari mengenal asma dan sifat Allah. Yang barusan kan keempat, yakin, sakinah dan tumaninah. Kelima, salah satu buah yang akan lahir dari mengenal asma dan sifat Allah adalah ridha. Kita sudah bahas tentang ridha waktu hari Kamis di Al-Ukhuwah membahas kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Al-Qalbiyah, tentang amalan-amalan hati. Ridha termasuk salah satu buah dari mengenal Allah. Kenapa bisa demikian? Karena siapa orang yang mengenal Allah, mengenal keadilannya, mengenal hikmahnya atau kebijaksanaannya, mengenal kasih sayangnya, Rahman Rahimnya, mengenal kelembutannya, maka hal itu akan membuahkan sikap ridha di dalam hati. Ridha terhadap apa? Ridha terhadap hukum-hukum syar'i dan ridha terhadap hukum-hukum kauni. Ridha terhadap seluruh ketetapan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Karena tahu Allah itu maha adil, pertama, hukumnya pasti adil semuanya. Kedua, selain adil, juga seluruh ketetapannya itu dilandasi cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga pasti aturannya dibuat untuk kebaikan, kemaslahatan, keuntungan hamba. Cinta Allah kepada hamba itu jangan main-main loh, gak ada bandingannya. Nabi SAW suatu saat melihat ada seorang ibu yang menyusui bayinya yang masih merah. Mungkin masih masa iddah dia, iddah. Masih masa nifas. Belum 40 hari itu si bayinya. Itu seorang ibu yang menyusui bayinya itu, sayangnya ke bayi itu gak ada tandingannya ya. Lagi menyusui itu ditatap matanya, hidungnya, ini kayak ayahnya gitu ya. Ini matanya kayak tetangganya. Terus... sayangnya bukan main, apalagi lagi menyusui. Tanya tuh ke ahwat-ahwat yang pernah menyusui, yang pernah punya anak. Betul gak ibu-ibu? Oh, betul. Sayangnya enggak ada bandingannya, ya. Dan upaya melindungi anak yang masih disusui itu luar biasa. Ada nyamuk saja nempel, entah ngegigit entah tidak, dendamnya ke itu nyamuk luar biasa. Berani-berani ngisep darah anak saya, dikejar kemanapun, ya. Nempel di atap, dilempar biar terbang lagi. Setelah anak terbang lagi, ambil alat apa? Waktu kalau zaman dahulu belum ada reket elektrik. kena tek. Udah pencet mati, tapi belum puas dipencet-pencet lagi. Saking apanya sayangnya ke anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian mungkin gak ibu tersebut melemparkan, berani melemparkan bayi yang disusunya kepada api yang menyala-nyala? Kata para sahabat, demi Allah, tidak, tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin ibu itu berani melemparkan anak yang sedang disusunya ke dalam api yang menyala. Kenapa? Karena cinta, karena sayang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah lebih cinta, lebih sayang kepada hambanya dibanding kecintaan ibu itu kepada bayi yang sedang disusuinya. Bisa kan kebayang cinta kasih Allah kepada kita? Ya. Makanya Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Wahab, Allah itu Karim. Semuanya itu untuk manusia, untuk hambanya. Itu yang disebut dengan sifat-sifat yang muta'addi. Sifat muta'addi itu adalah sifat yang ada dampak, ada efek kepada pihak lain, kepada hambanya. Ada, kita sudah jelaskan ada sifat yang lazim, ada yang sifat yang muta'addi. Sifat yang lazim itu sifat yang apa melekat pada dirinya dan tidak memiliki efek kepada apa namanya makhluknya. Seperti umpama Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, ya. Nah, tapi kalau muta'addi ada efek seperti Allah dermawan. Kalau dermawan pasti ada pihak yang dikasih. Allah Maha Pemberi berarti ada pihak yang diberi. Allah Maha Pengasih dan Penyayang berarti ada pihak yang diberi kasihnya, diberi sayangnya, kan gitu ya makhluknya. Nah itu. Jadi Allah itu karena sayangnya seluruh aturannya didasarkan pada kasih sayangnya. Pasti untuk kebaikan, kemaslahatan makhluk. Siapa yang ingin maslahat, ikuti aturan Allah, dijamin maslahat. Siapa yang melanggarnya, dijamin mudharat. Kenapa Allah haramkan umpamanya judi? Kenapa Allah haramkan zina? Kenapa Allah haramkan mabuk? Sebab semua itu pasti apa? Mudharat. Menjauhinya pasti maslahat. Kenapa Allah syariatkan sholat? Kenapa Allah syariatkan saum? Kenapa Allah syariatkan infak sedekah? Itu pasti maslahat untuk semua orang. Untuk lahirnya, untuk batinnya, untuk dunianya, untuk akhiratnya, untuk individunya, untuk masyarakatnya. Jangan dianggap sholat itu hanya untuk kepentingan rohaniah kita. Enggak. Untuk lahiriah kita juga. Gerakan-gerakan sholat itu apa tidak menyehatkan? Menyehatkan. Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Ibad menyatakan gerakan sholat itu menyehatkan. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana berdiri dalam kadar yang pas, sujud dalam kadar yang pas, ruku dalam kadar waktu yang juga pas, itu amat sangat menyehatkan. Maka jangan asal-asalan ketika ruku. Coba perhatikan bagaimana cara ruku Rasulullah SAW, baik menyimpan telapak tangannya, jarinya apakah terbuka ataukah tertutup, ya. Bagaimana tangan apa bengkok apa lurus, bagaimana tulang punggung itu harus diluruskan ketika ruku dan juga ketika sujud, jangan bengkung seperti kucing bertemu musuh. Bagaimana ketika sujud, bagaimana ketika duduk, semua itu wallahi menyehatkan badan. Isi doanya, kekhusyuannya, keikhlasannya menyehatkan rohaniah kita. Gerakan-gerakannya menyehatkan badan kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak hanya untuk individu, tapi untuk masyarakat. Jangan apa namanya beranggapan sholat berjamaah tidak ada efeknya dalam kehidupan sosial. Dalam hal berkasih sayang antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, Nabi SAW menyatakan ketika menyusun saf, ya, sawu sufufakum, luruskan safkan terus, fala takhtalifut fatakhtalifu qulubukum, jangan kalian bengkok-bengkok ketika apa namanya menyusun saf, nanti hati-hati kalian juga akan berselisih di tengah kehidupan bersosial. Ada efek tuh, sholat kepada kehidupan sosial itu ada efek. Ngaji seperti ini ada pak, adakah efek kepada kehidupan bermasyarakat? Gede, pingit segedenya. Siapa yang rajin ngaji, muamalahnya kepada sesama anggota tetangganya itu akan pasti akan baik, pasti akan baik. Karena apa? Ya karena dia tahu hukum bertetangga hasil dari pengajian. Kedua hatinya, kadang-kadang tahu hukumnya harus begitu, tapi hatinya enggak klop, hatinya ingin dendam gitu, keras. Ada yang begitu. Tanya orang-orang yang suka nyetel dangdut keras-keras pakai speaker di rumahnya sampai CRT denger. Tahu enggak bahwa itu mengganggu? Tahu pasti. Tapi enggak peduli. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Banyak yang seperti itu, ya. Banyak yang tahu hukumnya harus gimana tapi hatinya enggak. Enggak mau melaksanakannya. Nah, kenapa? Karena hatinya keras. Harus dilembutkan. Dengan cara apa dilembutkannya? Hadir ke pengajian. Di pengajian seperti ini turun sakinah, turun rahmat, turun ampunan, turun pahala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahwa wa unzilat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman inda. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti masjid ini, lalu mereka membaca kitab Allah, mempelajari isinya, kecuali para malaikat akan datang mengerumuni mereka, akan diturunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka, akan diturunkan rahmat, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Nah, ada sakinah, hati kita tentram. Ada juga rahmat. Efek dari rahmat melunakkan hati. Allah berfirman, "Fabima rahmati minallahi lintalahum." Falau kunta ghalidan, falau kunta faddan ghalidal qalb, lang faddu min hawlik. Kata Allah, karena rahmat Allah kepadamu, hai Muhammad, kamu bisa bersikap lunak kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Seandainya kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari menjauhimu. Tapi karena rahmat Allah, Nabi SAW dilembutkan hatinya dan sikapnya. Padahal, kalau kita baca sejarah, sikap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ngegemesin ya. Baca sejarah itu kalau kita sampai kita sedang membaca, kita membayangkan kalau saya ada di zaman itu, di samping Nabi SAW itu Abu Jahal akan dikekesek merenya. Seperti itu, saking jengkelnya kan, saking memancing emosi. Nabi SAW lagi sujud, datang orang kafir, ngambil kotoran untuk plok, ditaplokin lah, karena pundukna, karena mastaka Nabi SAW mulia. Siapa yang gak gemes coba? Kita tidak pernah mengalami itu. Paling ujian hebat yang kita alami sekarang dikatakan kambing. Hanya karena kita berjenggot, dikatakan kebanjiran. Hanya karena kita cingkrang. Ahwat-ahwat paling dikatakan apa? Ninja, hanya karena bercadar. Paling banter juga, paling hebat disebut babagi sawah. Gak seberapa. Tapi itu bikin gemes, bikin emosi. Awas, ikhwan ahwat lagi berdua. Ikhwannya pakai pakaian yang syar'i, akhwatnya juga begitu pakai cadar, ikhwannya pakai kopiah haji, cingkrang, berjenggot, akhwatnya bercadar, ke mall. Ya Gak masalah, itu kan pasar. Karena ada yang dibeli pasti. Ada sesuatu. Ada mungkin yang iseng, ya. Itu ninja lagi nuntun kambing. Ada yang begitu. Emosi gak kita? Emosi itu karena sunnah dilecehkan, syariat dihinakan. Tapi mereka awam. Mereka gak paham. Mereka itu perlu dikasihani. Jangan sampai, siapa yang katakan ninja dan kambing tadi, mana-mana? Lalu ditanya, jangan. Itu akan mencoreng citra dari akhwat dan ikhwan yang suka ngaji. Tuh kan benar ninja kan? Bagaimana itu? Sabar, senyum. Nah, kalau umpah bisa dinasihati, kalau enggak, coba kalau umpamanya berada di warung yang sama, di warteg yang sama, di restoran yang sama, coba orang yang nyinyir tadi bayarin. Langsung ke kasir, "Mbak, itu yang di meja itu berapa orang, berapa saya bayarin?" "Bayarin, tinggalkan saya sudah." Jangan bilang, "Saya sudah bayarin kamu." Enggak perlu. Enggak perlu. Coba lihat reaksinya nanti. Mungkin ngejar, mungkin. Mungkin juga apa namanya, enggak, tapi aduh, kita sudah menghina dia ya. Dia baik. Air tuba dibalas dengan air. Ada peribahasa itu? Enggak ada. Yang ada sebaliknya. Terus apa tuh? Peribahasa yang pas. Ayat menyatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang-orang yang tanya antara kamu dengan dia ada permusuhan, berubah tuh menjadi kawan yang sangat dekat. Dia akan malu dengan sendirinya. Jadikan hinaan, cacian, pelecehan mereka sebagai ajang dakwah. Sebagai jalan untuk bisa turunnya sampai hidayah Allah kepada mereka. Balas keburukan mereka dengan kebaikan. Niscaya mereka yang memiliki hati akan berpikir dan akan malu sendiri, dan kemudian nanti mereka akan kapok lagi. Tapi ada juga yang umpamanya mikir, "Wah, sekali saya menghina, saya ditraktir. Setiap ada yang bercadar hina." Dengan berharap ditraktir. Mungkin ada yang begitu, mungkin saja. Peduli amat. Kita tidak mengharapkan balasan baik atas kebaikan kita dari dia, enggak. Kita hanya berharap balasan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Udah. Hampir habis. Itu jam 11 kurang 15. Di sini jam 10. Ini mati jangan-jangan. Oh iya. Cukup dulu. Waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan teruskan di hari Selasa yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Siapa yang mau buku ini, Ikhwan? Cung. Siapa namanya? Rama. Kesini sama Sinta ya. Udah pernah belum? Dapat buku? Belum ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, pertanyaan pertama. Sebutkan dua syarat agar bisa menjadi imam dalam agama. Apa, Cing? Yakin dan sabar. Tahu ayatnya? As-Sajdah ayat 24. Bunyinya gimana? Iya, barakallahu fiik. Sudah. Ini bukunya ya. Keahwat dengan buku yang sama. panduan lengkap menuntut ilmu. Tunjuk sama ikhwan. Insyaallah siap Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan untuk akhwat. Sebutkan tiga saja buah dari memahami asma dan sifat Allah. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua itu mahabbah, yang ketiga itu khauf. Keempat. Yang kita bahas hari ini apa? Afwan Ustaz, dari mengenal asma sifat Allah itu ada sakinah dan tumaninah. Sebelum sakinah dan tumaninah apa? Yakin. Jangan dibantu. Yakin, sakinah dan tumaninah. Terus yang terakhir? Ridho. Iya, barakallahu fik. Nanti ambil ya. Satu lagi al-irsyad ila tasihil i'tiqad, tapi terjemahan ikhwan. Siapa? Agil. Aji. Agi. Oh, Agi. Sudah pernah belum Agi? Yakin? Ya, Agi dengan hadiah buku panduan lengkap membenahi akidah. Apa pertanyaannya? Gini aja. Sebutkan keuntungan dari musibah. Tiga sajalah, jangan banyak-banyak. Satu, bertambah pahala. Dua, berguguran dosa. Ketiga, bertambah keimanan dan keistiqomahan setelahnya. Empat. Udah. Ambil. Jangan malu-maluin. Ahwat, terakhir sama buku panduan lengkap membenahi akidah. Siap? Insyaallah. Iya. Sebutkan tiga keuntungan lain dari musibah selain yang dijelaskan, selain yang disebutkan barusan oleh Agi. Menambah keimanan, Udah. Selain itu. Doa dijabah. Doa dijabah. Dosa berguguran. Dosa berguguran. Sembuh dari sakit. Sembuh dari sakit. Salah. Maksudnya Pertama disuntik. Melimpahkan pahala. Iya, ya, barakallahu fiik. Sudah ya. Kita masuk ke pertanyaan. Apakah anak yang belum balig juga digoda setan? Iya. Bahkan anak dijadikan alat oleh setan untuk menggoda orang tuanya atau orang yang sudah dewasa. Sejak lahir anak itu sudah langsung ditekan perutnya oleh setan sehingga dia menjerit menangis ya. Bagaimana sebaiknya menyuruh anak yang belum balig usia 10 tahun untuk sholat? Ya, pertama diajari tata cara sholat. Awalnya oleh ayahnya cok bawa ke masjid. Biasanya anak usia 3 tahun punya kebiasaan tuturut mundingnya, ngikutin apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jadi ketika orang tuanya mau sholat, ibunya pakai mukena, anaknya juga ngikutin pakai sarung ya. Ibunya ruku, dia nonggeng. Ibunya sujud, dia ngadapang. Biasanya begitu. Kadang-kadang di luar sepengetahuan ibunya, dia sholat sendiri. Umpamanya dia mungkin mikir, oh mau sholat, lalu sholat sendiri walaupun ala kadarnya. Itu kalau ibunya memberikan contoh langsung di hadapan anaknya. Kalau dia laki-laki, bawa oleh ayahnya ke masjid. Mungkin awalnya tuturut apa namanya main-main lari-lari, tapi dinasihati nanti di masjid jangan lari-lari ya, ikut-ikut gitu. Cara begitulah caranya. Jadi pas sudah agak besar dia hideng sendiri. Hideng itu apa? Kreatif sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari pendengar di radio Ustaz. Pak Ustaz mau nanya, saya sedang mempelajari sunnah, sedangkan di kampung saya suka ada kegiatan yang ternyata tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya suka ikut saja tapi ingkar dalam hati. Itu bagaimana hukumnya? Mohon bimbingannya Ustaz, dari hamba Allah di Purwakarta. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Hamba Allah di Purwakarta. Di kampungnya suka ada ritual-ritual atau pelaksanaan yang dianggap ibadah padahal bukan dari ajaran Islam. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pada prinsipnya jangan sampai terlibat dalam bentuk apapun. Termasuk nyumbangnya enggak boleh. Sebab ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Apalagi datang dan ikut walaupun hati mengingkari ya. Jangankan itu, sama umpama dengan umpamanya teman-teman kita ngajak kita ngariung, kita datang mereka mabuk. Apa boleh enggak? Saya mah ada di sana menghormati tapi tidak ikut minum, tapi dalam hati ingkar. Tetap tidak boleh. Masa yang begitu harus dihormati? Ya. Jadi bersikaplah tetapi imbangi dengan keterlibatan kita dalam aspek-aspek lain yang tidak ada penyimpangan dalam dari syariat. Contohnya pas ada kerja bakti kita yang harus paling terlibat. Pada ada aktivitas sosial umpamanya penanaman hutan-hutan gundul dihimbau kepada masyarakat, kita yang paling aktif. Tidak hanya tenaga, kita keluarkan uang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu nih minumnya nih, kue-kuenya nih. Ya. Kita paling giat. Ada orang yang sakit tetangga, kita paling awal menengoknya, menolongnya. Secara sosial kita yang terbaik. Nah, kalau dari aspek kehidupan sosial kita bagus, masyarakat semua mengenal, pas mereka mengundang kita untuk acara yang ada penyimpangan kita tidak hadir, saya yakin mereka tidak akan antipati. Karena sudah terbukti selama ini kita selalu terlibat dalam aktivitas sosial. Yang keliru ikhwan akhwat ini eksklusif. Ada kerja bakti enggak ikut, enggak peduli, ya. Mereka kerja bakti beres-beres di pinggir jalan, kita lewat pakai motor mau ngaji, syung ngebut. Ya pastilah mereka anti ke kita. Karena kita tidak dekat dengan mereka. Dekatkan diri kita kepada mereka melalui aktivitas sosial. Nanti mereka akan menganggap sosialisasi kita bagus. Nah begitu ya, jangan sampai bertindak eksklusif. Tapi keterlibatan kita dalam acara yang tadi, apalagi yang berbau syirik, maka tidak boleh. Walaupun hati mengingkari. Ustaz, saya mendengar dari salah satu ustaz, katanya kalau mau sesuatu seperti mobil contohnya, tinggal diselawatkan aja. Gimana? Kalau misalnya mobil yang kita mau itu lewat di depan mata kita, apakah cara seperti ini ada dalilnya? Enggak ada. Ada umpamanya mau mobil merek BAC umpamanya ya, mewah. Lalu kita selawatin. Maksud selawatin itu gimana? Membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sambil dipegang di elus-elus gitu. Seminggu kemudian kita punya apa begitu? Enggak ada dalil tentang hal itu. Si ustaz tersebut coba lihat dia punya mobil apa. Oh, dia punya semuanya. Pasti bukan karena salawatnya. Mungkin punya usaha dia, ya. Jadi tidak ada tuntunannya. Kalau ingin memiliki sesuatu disolawatin, enggak. bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar resikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus, sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita hanya jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nador, udah cocok, udah selesai, gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos. Apakah boleh mengambil ilmu dari Ustaz Fulan dan mengundang beliau untuk mengisi kajian di Bandung? Ustaz Fulan ini sahabat saya. Gimana jawabnya ya? Allahu a'lam. Sesakuan. Bagaimana cara membalas kebaikan Allah dan Rasulnya? Laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Hanya itu. Tunduk patuh kepada syariatnya. Ustaz, apa jika anak menerima transfusi darah dari akhwat yang nantinya bakal jadi calon, mudah-mudahan calon istri, apa boleh menikah dengannya? Karena darah tersebut boleh, jadi artinya saudara-saudara gitu, enggak, boleh nikah ya. Ah, sudah habis waktunya, sampai sini aja. Insyaallah kita jumpa Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.